sendiri, bagaikan rumput kecil yang tumbuh di gurun pasir yang sepi. Bagaikan mimpi yang kutunggu untuk terbangunkan. Tak ada yang mengerti ku rasa semakin sendiri, bagaikan rumput kecil yang tumbuh di gurun pasir yang sepi.